Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari Rabu ini masuk pada kajian fikih Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Insyaallah kita melanjutkan al-bab tsalits, bab yang ketiga, ahkamus shayd, terkait hukum seputar buruan, hewan buruan. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, al-mas'alah tsaniyah, yakni tentang as-saydul mubahu wa wairul mubah, hewan buruan yang boleh diburu dan yang tidak boleh diburu. As-saydu kulluhu mubah, bahriyatun atau bahriyu wa bariyuhu illa fi halat. Hewan buruan semuanya mubah, boleh diburu, baik itu hewan buruan laut maupun yang darat, kecuali pada beberapa keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, yuhramu saydul haram lil muhrimi wa ghairihi. Keadaan yang pertama adalah diharamkan hewan buruan di tanah haram bagi orang yang sedang muhrim maupun yang selainnya, selain muhrim namun kondisi hewannya di tanah haram, maka ini tidak boleh diburu. Wadzalika bil ijma', dan itu disepakati oleh para ulama. Liqaulihi alaihi salatu wassalam yauma fathhi Makkah, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam di saat fathu Makkah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, inna hadzal balada harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan semenjak Allah menciptakan langit-langit dan bumi, yakni Allah muliakan, haram padanya untuk ditumpahkan darah dan hal-hal yang lainnya. Di antara sabda beliau, larangan di tanah haram adalah la yu'dadu syauquhu, pohonnya tidak boleh dipangkas, wala yunaffaru sayduhu, dan hewan buruan di tanah haram tidak boleh diusir. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, dan al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menyatakan qila, ada yang mengatakan huwa kinayatu anil istiyad. Itu adalah ungkapan dari larangan untuk berburu. Maqala al-ulama, dan para ulama menyatakan yustafadu minan nahyi anit tanfir tahrimul itlafi bil aula. Larangan yang ada dalam hadis tersebut memberikan faedah bahwasanya larangan tentang pengusiran hewan buruan menunjukkan haramnya membunuh hewan buruan tersebut, ini lebih-lebih lagi. Jadi mengusir saja diharamkan, apalagi membunuhnya. Barakallahu fikum. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, bahwasanya barakallahu fikum yang diharamkan untuk berburu adalah yuharramu 'alal muhrim saydul bar, diharamkan bagi orang yang sedang muhrim untuk memburu hewan darat awistiyadu au al-i'anatu ala saydihi bidalalatin au isyaratin au nahwi dzalik. Orang yang sedang muhrim dilarang untuk memburu hewan buruan, dan dilarang pula untuk membantu orang yang berburu berupa menunjukkan hewannya atau memberikan isyarat di mana hewannya. Ini haram. Qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat ke-95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Barakallahu fikum. Maka menunjukkan, memberitahukan tempat, walaupun dia tidak ikut berburu, maka ini dianggap sama. Barakallahu fikum. Wa kadzalika yuharramu 'alaihil aklu mimma sadahu au sida li ajlihi. Demikian pula diharamkan untuk memakan hewan buruan yang dia buru setelah berburu di tanah haram, atau dia dalam keadaan ihram, atau diharamkan baginya memakannya barakallahu fikum dari hasil buruan yang dicarikan, yang diburukan oleh orang lain. Au a'ana ala saibihi, atau dia membantu untuk berburu, maka ini tidak diperkenankan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat ke-96, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kalian buruan hewan darat dalam keadaan ketika kalian sedang ihram. Jadi baik itu berburunya haram atau semata-mata makan tanpa berburu juga tidak boleh. Wallahu ta'ala bishawab. Wa qad raddan nabiyyu alaihi salatu wassalam himaran wahshiyan ahdahu ilaihi sa'ba ibnu jahtamah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah menolak himar wahsyi, keledai liar, yakni seperti hewan zebra, ya, kuda zebra, yang dihadiahkan kepada beliau oleh Sa'ab bin Jahtamah. Nabi menyatakan inna la naruddahu alaik, sesungguhnya kami tidak menolak pemberianmu illa anna hurum, melainkan karena ya saya atau berkafikum kami sedang ihram. Jadi Nabi menolak karena sedang ihram, yakni min ajli asna'i hurum, yakni di saat beliau sedang ihram, maka beliau tidak mau menerima barakalikum hadiah atau hidangan dari hasil buruan yang diburu di tanah haram atau ketika dia sedang ihram. Barakalikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah barakalikum terkait hewan buruan yang mubah dan yang ghairu mubah, yang boleh diburu, boleh dimakan, dan yang tidak boleh. Barakallahu. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, syurutu ibahati shayyib, syarat-syarat diperbolehkannya ya hewan buruan. Yustaratu lihalli sa'id, atau yustaratu lihalli sa'id wa ibahatihi syurut. Ada beberapa persyaratan yang disyaratkan, yang dipersyaratkan sehingga hewan buruan menjadi halal, menjadi boleh untuk dikonsumsi. Wadhalika fi sa'id, dan syarat yang ada bagi orang yang berburu. Wa alati shayyid, dan juga alat yang dipakai untuk berburu. Awalan yang pertama, syurutus shayyid, terkait syarat-syarat bagi orang yang berburu. Yushtaratu fi shayyidil ladzi yahillu aklu shayyidihi ma yushtaratu fi dzabaih, atau ma yustaratu fi dzabih bi ayyakuna musliman aw kitabian aqilan. Dipersyaratkan bagi orang yang berburu, yakni orang yang diperbolehkan baginya, yang disamakan dengan boleh baginya untuk menyembelih, yakni persyaratannya dia harus muslim atau dia orang ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, akilan dan berakal, tidak majnun, tidak gila. Wala yahillu ma sadahu majnunun aw sukran, maka tidak halal hewan buruan dari orang yang gila maupun yang mabuk. Li'adamil ahliyah, karena tidak pantas dan tidak ahli dalam hal itu. La yahillu ma sadahu majusi aw wasani aw murtad, tidak halal pula hewan buruan yang diburu oleh orang majusi penyembah api, atau wasani musyrik, aw murtad atau orang murtad. Barakallahu'alaikum. Pindah dari agama Islam, bukan asalnya Yahudi atau Nasrani, maka diharamkan. Kenapa demikian? Li'anna sa'id bimanjilati mudakki, karena orang yang berburu dia menempati sama kedudukannya dengan orang yang menyembelih, maka harus muslim, berakal, atau di ahli kitab. Amma ma la yahtaju ila zakah kalhut wal jarot, adapun hewan yang tidak perlu untuk disembelih seperti ikan dan belalang. Fayubahu idha sodahu man la tahilla, atau man la tahillu yabihatuhu, maka kalau yang dimakan adalah ikan dan belalang, maka barakikum boleh bagi selain muslim dan selain ahlul kitab untuk berburu yang belalang atau ikan, yang mana belalang atau ikan barakatikum tidak perlu untuk disembelih. Wa ayyakuna sa'idu qasidan lis-sayd, dan hendaknya orang yang tidak berburu dia sudah berniat untuk berburu. Innamal a'malu binniyat, li'anna ar-ramya bil alat, wa irsalal jarihah ja'ala bimanzilatid dabhi, dikarenakan melempar membidik dengan anak panah ya, atau mengutus hewan yang bisa menangkap hewan buruan, baik itu burung yang dilatih seperti elang, raja wali dan lain-lain, atau berupa anjing yang dilatih ya, maka itu kalau dia memang berburu perlu yang namanya niat. Pastori tolahul qasdu, maka berburu itu diperlukan adanya niat ya, sehingga tidak sia-sia, bukan seperti lahwun, perbuatan yang sia-sia. Barakallahu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah barakakum dua pembahasan yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi lahuna wa akhiru du'ana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.